قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يكسر ماء المرق فيقسم في الجيران أو فيقسم في الجيران باب seseorang yang memperbanyak kuah dari masakannya, kemudian dia membagikan masakan tersebut kepada tetangganya. Barakallahu fikum. Iya, ini salah satu adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ketika dia sedang memasak sesuatu. Barakallahu fikum. Maka dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau bisa barakallahu fikum, porsi masakannya itu ditambah. Dalam rangka agar masakan tersebut bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga yang ada. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau hal itu bisa dia lakukan setiap hari, fahuwa ahsan wa afdol. Masya Allah. Iya. Setiap masak, barakallahu fikum, dia lebihkan porsinya dan dia bagikan kepada tetangganya. Itu luar biasa. Iya, benar-benar bentuk ihsan. Barakallahu fikum. Yang untuk zaman saat ini itu sangat langka. Orang yang demikian, barakallahu fikum. Tetapi kalau ada, saya jamin, ya, orang tersebut akan menjadi tetangga yang paling dicintai, tetangga yang paling disayangi oleh tetangga-tetangga yang lain. Ya, dikarenakan sikap ihsan dia yang luar biasa. Barakallahu fikum, ya. Tapi itu kalau ada. Namun apabila dia tidak mampu melakukan tindakan tadi setiap harinya dikarenakan terbatasnya barakallahu fikum finansial yang ada di dompetnya, ya. Dia hanya bisa melakukannya mungkin seminggu sekali setiap hari Jumat atau sebulan sekali barakallahu fikum, atau 6 bulan sekali atau setahun sekali. Tayyib. Fattakullaha mastata'tum. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Namun ini yang dianjurkan oleh Rasul barakallahu fikum bagi para tetangga. Ya, ketika memasak sesuatu dianjurkan untuk membagi tetangganya yang lain. Barakallahu fikum. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Bishr ibnu Muhammad, telah menghabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, sudah lewat terjemahnya, iya, saduqun rumya bil irja, dia ini rawi yang saduq namun tayyib memiliki keyakinan murjiah. Qala akhbarana Abdullah. Beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Abdullah. Abdullah bin man huna? Abdullah Lampung. Mana? Mana Abdullah Lampung? Sakit. Syawahullah. Tahur insyaAllah. Abdullah akhar nanang. Abdullah ibn al-Mubarak. Ahsanta. Imam. Qala akhbarana Syu'bah. Telah menghabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin man? Fatoni. Sering nama Syu'bah ini berulang-ulang. Siapa nama bapaknya Fatoni? Syu'bah bin man? Syu'bah bin Man. Apa? Dicetakan yang lain Said. Coba angkat tangan yang dicetakan lain Said. Yang Syu'bah. Barakallahu fikum. Baik. Untuk yang Said perlu diteliti kembali. Karena biasanya Abdullah bin Mubarak itu meriwayatkan dari Syu'bah. Iya. Baik. Dicek ulang. Ya. Barakallahu fikum. Gimana cara ngeceknya? Hah? Gimana cara ngeceknya? Mana bin tiga? Arifin. Cara ngeceknya gimana Arifin? Lihat. Kita berujar. Gimana caranya? Dilihat guru-gurunya. Gurunya siapa? Baik, dilihat gurunya Ibnu Mubarak. Iya. Dan juga muridnya Abu Imran Al-Jauni. Barakallahu fikum. Dilihat, antum lihat muridnya Syu'bah. Kemudian antum lihat gurunya Syu'bah. Iya. Barakallahu fikum. Abdullah Ibnu Mubarak itu termasuk yang meriwayatkan dari Syu'bah. Kemudian Abu Imran Al-Jauni itu termasuk gurunya Syu'bah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Sehingga yang sementara ini barakallahu fikum indi annahu Syu'bah. Itu yang lebih tepat. Dikarenakan dari sisi sanad itu lebih sesuai. Barakallahu fikum. Untuk yang Said dicek lagi Said siapa di situ. Barakallahu fikum. Tayyib. Syu'bah di sini bin siapa? Kembali kepada pertanyaan Muhammad Arif. Syu'bah bin siapa Muhammad? Syu'bah Ibnul Hajjaj. Kunyahnya siapa Muhammad? Abu Bustam. Masya Allah. Ahsanta. Iya. Amirul Mukminin fil hadis. An Abi Imran Al-Jauni. Dari Abu Imran Al-Jauni. Sudah lewat terjemahnya. Barakallahu fikum. An Abdullah Ibni Samit. Dari Abdullah bin Samit. Tayyib. Al-Ghifari. Al-Ghifari. Abdullah bin Samit ini barakallahu fikum adalah ibnu akhi Abi Dzar. Al-Ghifari. Dia adalah keponakan Abu Dzar Al-Ghifari. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Siqatun. Dia adalah rawi yang siqah. Sehingga ini salah satu contoh riwayat keponakan dari pamannya. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah am. Ya, paman dari pihak ayah Abdullah bin Samit. Barakallahu fikum. Tayyib. An Abi Dzar Al-Ghifari. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, siapa namanya Abu Dzar? Mana Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Ahsanta. Barakallahu fi. Jundub bin Junadah. Ya. Yeah. Sahabiyun masyhur. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Dzar, gimana peristiwa masuk Islamnya Abu Dzar ini? Antum tahu ceritanya? Gimana? Terus? Terus? Terus? Baik, Pak Santa. Berarti memang beliau sangat-sangat ngepen dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya memilih nama tersebut. Barakallahu fikum. Sangat paham dengan nama ini, ya. Ada yang cuma pakai nama saja tidak paham, ya. Siapa orang yang dia gunakan namanya atau siapa orang yang dia pakai kunyahnya? Masya Allah. Tayyib, ya. Jadi sahabat Abu Dzar ketika beliau mendengarkan berita yang menggemparkan masa tentang keluarnya seseorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, beliau penasaran. Namun saat itu beliau belum mampu untuk mengecek berita itu secara sendiri. Beliau mengutus salah seorang saudaranya untuk mengecek kebenaran berita tadi. Barakallahu fikum. Sesampai di sana, saudaranya tidak bisa mendapatkan info yang lebih detail. Dikarenakan memang tentang beliau saat itu termasuk dirahasiakan. Karena awal-awal muncul dakwah Islam. Ya, tidak gampang untuk mengetahui berita tentang beliau. Sehingga ketika pulang, saudaranya ini tidak memberikan info yang jelas kepada saudaranya. Abu Dzar tidak puas. Baik, maka beliau pergi sendiri ke kota Mekah dan mencari tahu tentang berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika sampai di sana, barakallahu fikum, dia tidak menampakkan maksud dan tujuannya. Karena dia tahu, ya, bagaimana permusuhan orang-orang Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dia hanya ya gitu saja mundar mandir tayyib sekitar kota Mekah, dilihat sama sahabat Ali. Ini orang asing ngapain datang ke kota Mekah ini? Ya, dagang ya enggak, ada saudara ya enggak, luntang lantung saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Ditanyakan sama sahabat Ali. Wahai Kisana. Gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. Wahai Kisana. Apa gerangan tujuan sampean datang ke sini? Barakallahu fikum. Abu Dzar tidak menyebutkan maksudnya. Oh, tidak. Ya. Macam-macam, mungkin melancong atau yang semisalnya, barakallahu. Enggak ada tujuan apa-apa. Keesokan harinya Ali juga barakallahu fikum, tayyib, melihat ya Abu Dzar barakallahu fikum dalam keadaan yang sama. Kemudian Ali pun mengundang dia untuk tinggal di rumahnya. Barakallahu fikum. Ketika keadaan aman, baru Abu Dzar menceritakan maksudnya. Bahwasanya dia datang ke kota Mekah untuk mencari info tentang seorang yang mengaku sebagai nabi. Maka Ali pun tayyib mengajak Abu Dzar untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar langsung terpesona. Gitu ya. Barakallahu fikum. Langsung terkesima dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Abu Dzar ini wataknya termasuk orang yang frontal. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui sesuatu, dia enggak kuat menahan itu dan menyembunyikannya. Maunya ya ditampakkan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu dia berteriak. Tatkala orang sedang ramai, sedang pasaran, barakallahu fikum, dia menyatakan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung saja sama orang-orang di situ dipukuli, dikeroyok rami-rami. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dikira tewas. Kemudian ada yang mengingatkan, barakallahu fikum, jangan macam-macam sama orang ghifar. Iya. Dikarenakan rombongan dagang kalian itu biasa melewati kampung mereka. Kalau pengen aman, jangan kalian habisi nyawanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan seterusnya kemudian akhirnya Abu Dzar dirawat. Barakallahu fikum. Sehat, ya kembali lagi melakukan tindakan yang sama. Keesokan harinya dipukulin lagi. Barakallahu fikum. Tayyib. Dinasihati sama Rasul, ya itu belum saatnya. Barakallahu fikum. Namun beliau, tayyib, ya enggak kuat. Enggak bisa menahan itu semua. Barakallahu fikum. Kemudian akhirnya setelah itu beliau, tayyib, pulang ke kampung halaman. Barakallahu fikum. Qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku. Bisalasin, dengan tiga perkara. Tayyib. Asma'u wa ati'u. Walau li'abdin mujadda'il atraf. Wasiat yang pertama adalah agar aku mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada para penguasa, kepada para umara. Walau li abdin mujadda'il atraf, walaupun penguasa tadi adalah seorang budak. Iya. Yang mujadda'ul atraf. Mujadda'ai barakallahu fikum maknanya adalah maktu', yang terputus. Atraf itu adalah al-a'dha', bagian tubuhnya. Maksudnya budak yang cacat. Ya, entah enggak punya telinga atau tangannya yang buntung barakallahu fikum, atau kakinya ya yang hilang, atau matanya yang hilang. Pokoknya budak cacat. Di sini Rasul mensifati sang pemimpin tadi dengan dua kekurangan. Kekurangan secara fisik. Yang pertama adalah al-abd. Iya, bukanlah orang yang merdeka. Ini sudah kekurangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua adalah barakallahu fikum adalah aib. Iya. Cacat anggota tubuh yang dimilikinya. Barakallahu fikum. Dengan dua sifat ini barakallahu fikum, iya, seseorang itu akan dihinakan. Seseorang itu akan diremehkan dan dilecehkan. Iya, dikarenakan dia budak dan dikarenakan dia orang yang cacat. Itu kebiasaan manusia. Barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, mewasiatkan kepada Abu Dzar, walaupun pemimpin kalian seperti itu, barakallahu fikum. Iya, pemimpin yang dari sisi nasabnya itu tidak dianggap, dari sisi tubuhnya sudah cacat, maka Rasul memerintahkan kepada Abu Dzar untuk tetap mendengarkan ucapan pemimpin tadi dan untuk tetap taat kepada pemimpin tersebut. Walaupun kalian secara pribadi tidak serak dengan pemimpin tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Dan ini adalah salah satu prinsip barakallahu fikum di dalam agama Islam. Ta'at wulatul umur. Mentaati para penguasa fil ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Ini prinsip. Ya, man khalafahu, barang siapa yang menyelisihinya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang itu telah sesat dengan kesesatan yang gamblang dan nyata. Barakallahu fikum. Ya. Dan dia akan keluar dari da'iratus sunnah. Dia akan keluar dari penamaan sebagai ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Kalau dia memiliki keyakinan i'tiqad, barakallahu fikum, ya, yaitu bolehnya khuruj, memberontak kepada penguasa tanpa adanya alasan yang syar'i. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Sehingga ini bisa menjadi sebuah mihnah, ujian bagi seseorang, bisa dijadikan sebagai mizan apakah orang itu termasuk ahlu sunnah atau bukan, dengan melihat bagaimana prinsip dia terhadap penguasa. Kalau dia memiliki prinsip yaitu at-ta'an fil umara, mencela para penguasa di hadapan orang ramai, barakallahu fikum, menghinakan para penguasa, tayyib, dan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, barakallahu fikum, dengan keyakinan itu sebagai bentuk jihad fisabilillah, dengan keyakinan itu sebagai bentuk umuruddin, barakallahu fikum, ya, maka i'lam ya annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwasanya dia termasuk pengikut hawa nafsu, barakallahu fikum. Tayyib. Mihwan ya. Ini prinsip yang pertama yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Dan nasihat ini juga berlaku untuk kita semua. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Untuk taat kepada penguasa, untuk mendengarkan, barakallahu fikum, tayyib, keputusannya dan menerima itu semua, barakallahu fikum. Baik keputusan itu menguntungkan kita ataupun merugikan kita, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya wasiat Rasul adalah wa idza sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha. Apabila engkau memasak ya maraq, gulai, maka hendaknya engkau perbanyak airnya. Summanzur ahla baitin min jiranik. Kemudian setelah itu engkau perhatikan, engkau lihat, tayyib, dari tetangga-tetanggamu yang ada di sekitarmu. Fa'asibhum minhu bima'ruf. Kemudian ay fa'atihum, berikan mereka, bagikan mereka gulai tadi, sebagian dari apa yang engkau masak, bima'ruf, ketika memberikannya dengan cara yang bah, yang baik, barakallahu fikum. Ya, yang sopan, barakallahu fikum. Tayyib. Paham ya? Sehingga jangan menggunakan ketika memberi dengan cara-cara yang barakallahu fikum ya ghairu ma'ruf. Ya. Tayyib. Tempat yang digunakan dalam keadaan kotor. Ya. Tempat yang digunakan untuk memberi makanan kepada tetangga tadi, barakallahu fikum, dalam keadaan kotor. Tayyib. Tidak dicuci terlebih dahulu, kelihatan bercak-bercak kotoran badannya. Ini laisa bima'ruf. Ya. Tindakan tersebut justru dianggap sebagai pelecehan. Ini mau ngasih makan manusia atau bebek? Barakallahu fikum. Ya. Makanya Rasul mengatakan bima'ruf. Kamu berikan makanan tadi dengan cara yang baik, barakallahu fikum. Ya, tempat yang digunakan diperhatikan, tempat yang bersih, tempat yang higienis, barakallahu fikum. Ya, ingat kalian itu memberikan manusia, bukan hewan, barakallahu fikum. Walaupun tempatnya tidak bagus, tapi gunakanlah tempat yang bersih, barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga terkait dengan tata cara memberikannya, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Ketok rumahnya, berikan salam, barakallahu fikum. Kemudian berikan makanan tadi dengan tayyib, senyuman atau yang semisal dengannya. Iya, maaf Pak, ini ada sedikit tayyib rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak cicipi ya. Kalau kurang berkenan rasanya ya, mohon dimaklumi Pak. Iya. Tapi kalau sedap rasanya, alhamdulillah, boleh nambah kalau masih ada. Barakallahu fikum. Tayyib. Paham ya? Sehingga juga diperhatikan ketika memberi kepada tetangga, barakallahu fikum, hendaknya menggunakan cara-cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Jangan sampai justru tindakan itu sebagai bumerang bagi kita. Baik. Wa shalli salata li waqtiha. Wasiat yang ketiga adalah, dan hendaknya engkau mengerjakan salat tepat pada waktunya. Barakallahu fikum. Jangan mengundur-undur pelaksanaan salat. Fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilah. Apabila engkau mendapati imam telah selesai mengerjakan sholat, maka sungguh engkau telah mengerjakan sholat tersebut di rumahmu. Wa illa, kalau tidak, maksudnya kalau imam belum selesai dalam mengerjakan sholat, fahiya nafilah. Kita dianjurkan untuk tetap ikut sholat bersama imam, walaupun sudah mengerjakannya di rumah, sholat wajib tadi. Ketika ke masjid, mendapati imam masih mengerjakan sholat wajib, maka kita jangan duduk-duduk di belakang. Iya, Rasul menganjurkan kepada kita untuk ikut sholat jamaah, walaupun sudah selesai, kita mengerjakannya di rumah. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan sholat yang kita kerjakan kedua kalinya itu bernilai sunnah. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Terkait wasiat Rasul yang ketiga adalah as-salatu liwaktiha, yaitu mengerjakan sholat. Iya, dikerjakan pada waktunya yang paling afdol. Di sini tidak dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Kenapa? Barakallahu fikum. Dikarenakan ada pada sebagian salat yang afdol itu bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Iya. Contohnya salat Isya. Barakallahu fikum. Tayyib. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisalat fi thulutsil lail aw nisfiha. Seandainya kalau tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka mengerjakan salat Isya, barakallahu fikum, sepertiga malam atau setengah malam, pertengahan malam. Barakallahu fikum. Makanya di sini dikatakan oleh Rasul, yaitu wasiat untuk melaksanakan sholat, iya, di waktu yang paling afdol. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan memang keumuman waktu yang paling afdol adalah di awal waktu. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sebuah iskal, iya, di mana di situ Rasul menyebutkan ada seseorang yang sholat di rumahnya. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu tidak wajib? Barakallahu fikum. Tayyib, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya. Sebagian mereka menyatakan bahwasannya sholat jamaah itu mustahab, sunnah saja. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menyatakan salat jamaah itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sebagian lain yang menyatakan salat jamaah itu hukumnya adalah wajib. Barakallahu fikum. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang digunakan oleh pihak yang berpendapat salat jamaah itu hukumnya sunnah atau sunnatun muakkadah. Ya. Dari sisi di sini Rasul barakallahu fikum tidak mengingkari tindakan tersebut. Orang yang sholat di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, melihat orang masih mengerjakan sholat jamaah. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka. Dan hadis yang semisal dengannya, ketika Rasul melihat ada dua orang yang sedang duduk di belakang dalam keadaan sholat jamaah, itu masih berlangsung, setelah selesai Rasul langsung menasihati. Ya. Idza sallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma al-masjida jama'atan fasalli ya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Kalau kalian salat di rumah kalian, kemudian setelah itu kalian mendatangi masjid, masih dalam keadaan ada sholat jamaah di sana, hendaknya kalian sholat bersama orang-orang yang berjamaah. Dikarenakan sholat yang kalian kerjakan kedua kalinya, itu hukumnya adalah sunnah. Ini juga dalil yang mereka gunakan, barakallahu fikum, untuk menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Atau sunnatun mu'akkadah. Barakallahu fikum. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Tayyib, alladhi tarajjaha indi, yang lebih kuat dari peninjauan dan sesuai dengan kadar keilmuan yang kami miliki, barakallahu fikum, bahwasannya sholat jamaah itu hukumnya wajib. Yang pertama dengan keumuman qauluhu ta'ala warka'u ma'ar raki'in, hendaknya kalian itu rukuk bersama orang-orang yang rukuk, yaitu perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Hukum asal perintah adalah wajib. Iya, barakallahu fikum. Kemudian juga dikuatkan dengan hadis Rasul yang mengancam orang-orang yang, barakallahu fikum, tayyib, tidak mengerjakan sholat secara berjamaah. Jangan main-main yang di belakang. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, ini bukan majlis tala'uk. Kalau mau main-main keluar. Ya. Daripada ganggu konsentrasi yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjutkan. Yaitu hadis ketika Rasul mengatakan laqad hammamtu an amura bisalah fatuqam, dan aku sangat memiliki himam, ya, barakallahu fikum, ambisi agar supaya salat itu tayyib dikerjakan, diikomati. Summa amura rajulan yusalli bin nas, kemudian setelah itu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami salat. Summa antaliku ma'ar rijalin, ya, ma'ahum huzamun min hatabin tayyib fa uharriku baita lam yashhal jamaah. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar, barakallahu fikum, kemudian membakar rumah-rumah orang yang tidak mau mengerjakan sholat jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Ini ancaman yang sangat keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa, ikhwan? Sangat pentingnya amalan tersebut, sholat secara berjamaah. Barakallahu fikum. Baik. Adapun hadis yang digunakan oleh mereka di sini, barakallahu fikum, iya, kita katakan al hadis fihi ihtimal, hadisnya itu mengandung ihtimal, mengandung kemungkinan, barakallahu fikum. Apa, ikhwan? Yuhtamal tayyib annaha fu'ilat bi'uzrin. Di sana mengandung kemungkinan bahwasanya salat itu dikerjakan di rumah dikarenakan ada uzur. Paham, ikhwan, ya? Tayyib, seorang itu uzur tidak bisa sholat di masjid, barakallahu fikum. Tayyib, kemudian setelah uzurnya itu selesai, ya, dia datang ke masjid dalam keadaan, barakallahu fikum, sholat sudah selesai atau sholat belum selesai. Paham ikhwan ya? Tapi bagi mereka yang memiliki uzur, boleh untuk sholat di rumah. Paham ikhwan? Jadi hadis-hadis yang semisal tadi itu dibawa kepada ihtimal li'udzrin. Iya. Mereka yang melakukannya dikarenakan ada uzur. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian di dalam hadis ini terdapat anjuran bagi mereka-mereka yang sudah mengerjakan sholat. Iya. Sholat wajib entah secara jamaah di rumah atau secara jamaah di masjid yang lain. Kemudian dia datang ke tempat yang lain. Dalam keadaan di tempat tersebut, barakallahu fikum, masih mengerjakan sholat jamaah. Contohnya misalnya nanti ketika daurah masyayikh. Iya. Taib. Barakallahu fikum. Kalian sholat di masjid agung Bantul. Iya. Apa nama masjidnya? Masjid Manunggal. Barakallahu fikum. Kalian sholat. Sholat duhur. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian kalian sudah ada janji untuk bertemu dengan teman kalian di masjid sebelah sana. Ketika kalian ke sana, lo masih melakukan sholat jamaah, ikut bersama mereka. Paham ya? Ikut bersama mereka. Jangan kalian nongkrong di belakang nunggu teman tadi sholat jamaahnya selesai. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang yang nongkrong di belakang tidak ikut sholat berjamaah. Paham ya, ikhwan? Baik, dikarenakan sholat yang kedua itu hukumnya sunnah bagi kalian. Barakallahu fikum. Kemudian tayyib, masalah selanjutnya terkait dengan hadis ini, barakallahu fikum. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah boleh mengulangi sholat wajib? Iya, apakah boleh seseorang itu mengulangi pelaksanaan sholat wajib? Barakallahu fikum. Di situ ada khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dikarenakan di sana ada hadis, barakallahu fikum, dari hadisnya Ibnu Umar, di mana Rasul menyatakan, tayyib, la salatal maktubah fil yaumi marrataini. Tidak ada sholat wajib dalam satu hari dua kali. Iya. Tidak ada pelaksanaan sholat wajib dalam satu hari dua kali. Sehingga sebagian pihak ada yang berpegangan dengan hadisnya Ibnu Umar, pihak yang lain barakallahu fikum berpegangan dengan hadis Abu Dzar dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya. Wallahu taala alam bisawab wal aqrab, dalam masalah ini tayyib, jawazu dzalik, diperbolehkan barakallahu fikum. Ya. Mengulangi salat maktubah tadi barakallahu fikum ala wajhin nafilah, tetapi dengan niatan sholat sunnah. Paham ikhwan ya? Bukan dengan niatan mengulangi sholat wajib. Paham ikhwan? Sehingga yang dimaksudkan dalam hadis Ibnu Umar, barakallahu fikum, itu adalah tayyib biniyatil maktubah. Seseorang yang melakukan sholat dengan niat maktubah dua kali, itu tidak boleh. Paham ikhwan? Iya. Tetapi kalau dia meniatkan sholat yang kedua adalah untuk sholat sunnah, maka itulah hadis yang ditunjukkan maknanya dari hadisnya Abu Dzar. Cukup banyak hadis-hadis yang menunjukkan terjadinya pengulangan sholat. Iya, barakallahu fikum, sholat wajib. Contohnya sahabat Mu'ad, beliau sholat bersama Rasul, sholat isya, pulang ke kampungnya barakallahu fikum, mengimami kaumnya untuk sholat sholat isya dua kali. Tapi Mu'ad itu mengimami kaumnya dengan niatan sholat sunnah, sedangkan kaumnya dengan sholat wajib. Paham ya ikhwan? Sehingga hadis Ibnu Umar itu dibawa kepada makna tayyib, mengulangi sholat maktubah dua kali. Iya, yaitu dengan niat mengerjakan sholat wajib tadi dua kali. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib. Ada salam dari Muhammad Ngawi hafizahullahu ta'ala wa ro'a untuk segenap ikhwan dan asatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana hukumnya orang yang telah selesai sholat bersama imam, kemudian dia mendapati temannya belum sholat dan dia sholat kembali untuk menemani temannya. Iya, itu salah satu surah barakallahu fikum, yaitu terjadinya pengulangan sholat. Iya, dia dengan niatan sholat nafilah, temannya dengan sholat wajib. Itu terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada salah seorang makmum yang terlambat ketinggalan jamaah, maka Rasul memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk bersedekah, ya, dengan melakukan sholat berjamaah bersama temannya tadi. Apakah termasuk dalam larangan hadis ini apabila seorang akhwat yang sholat di rumah tidak tepat pada waktunya atau mengundur-undur waktunya? Iya, iya. Itu yang harus dinasihatkan kepada kaum hawa. Barakallahu fikum. Mereka bergampang-gampangan dalam pelaksanaan sholat. Ya, sudah masuk waktunya ditunda-tunda, tidak segera untuk dikerjakan. Barakallahu fikum. Akan kehilangan dari keutamaan as-sholatu tayyib ala waktiha. Tayyib, apabila kita sholat mengerjakan apabila kita telah mengerjakan sholat wajib yang 4 rakaat, kemudian kita mengikuti jamaah yang masih mengerjakan sholat di masjid dalam keadaan telah menyelesaikan 2 rakaat, apakah kita menyempurnakan 2 rakaat yang ketinggalan? Iya, barakallahu fikum. Iya. Misalnya antum datang ke masjid sholat isya. Iya, sudah dapat 2 rakaat. Barakallahu fikum. Kemudian antum ikut 2 rakaat setelahnya. Iya. Sehingga imam selesai ketika antum baru mengerjakan 2 rakaat. Baik, disempurnakan. Barakallahu fikum. Apa hukumnya orang yang makan setelah berwudu kemudian langsung melakukan salat? Apakah salatnya atau wudunya batal? Barakallahu fikum. Tayyib, dilihat jenis makanannya. Ya, pada umumnya semua makanan tidaklah membatalkan wudu, kecuali satu yang harus kalian waspadai. Apa itu? Hah? Daging? Daging onta. Ingat ya, daging onta itu termasuk barakallahu fikum pembatal wudu alal asah menurut pendapat yang sahih. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.